بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على تربية أولادنا وأعنا على حسن المعاملة بهم، واخسرنا وإياهم يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، kami cintai yang kami muliakan, para perindu dan bercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh siapapun dari kita, sehebat apapun dalam berkarir, setinggi apapun pangkatnya, jika dia tidak kenal dan tidak mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya sia-sia. Tidak akan menjadi besar, tidak akan menjadi agung. Sebab besar dan agung yang sesungguhnya adalah di saat kita sambung dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami seru dari mimbar mulia ini, siapapun Anda, kerjaan apapun yang Anda tekuni saat ini, harus Anda sambungkan dengan Rasulullah. Kalau tidak, maka akan sia-sia semua perjuangan dan langkah kita, akan berakhir dengan penyesalan. Dan semua yang kita miliki hendaknya kita arahkan kepada Rasulullah, termasuk karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu putra-putri. Putra-putri kita tidak akan disebut sukses, tidak akan disebut sebagai putra-putri yang membawa keberuntungan, jika putra-putri tersebut tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari malam ini kita jadikan malam kesadaran kita untuk mendidik anak-anak kita. Termasuk di antara pendidikan untuk anak-anak kita adalah khitanan. Termasuk juga nanti ada akikah. Itu sebetulnya adalah pendidikan untuk orang tua agar menyambungkan anaknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyambungkan anak kita dengan Allah. Kenapa anak kita harus dikhitan? Kita mengkhitani anak kita bukan karena urusan masalah kesehatan, akan tapi mengkhitani anak kita karena kita ikut petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban bagi seorang bapak untuk menghantarkan anaknya kepada kemuliaan. Memang di sana dibahas oleh medis kedokteran bahwasanya dengan khitan akan bersih dan sebagainya. Akan tiba sebelum adanya penjelasan dari orang-orang yang mengerti dalam ilmu kesehatan, ketahuilah kaum muslimin melaksanakan ini semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita kembangkan. Wahai hamba-hamba Allah, di rumahmu ada anak-anakmu, di rumahmu ada putra-putri yang ini adalah karunia besar dari Allah, nikmat. Akan tetapi yang namanya nikmat ini kalau tidak kita benar-benar merawatnya, maka akan menjadi nikmah atau bencana. Dalam bahasa Arab, nikmah adalah karunia mulia, nikmah adalah bencana. Nikmah yang tidak kita jaga akan menjadi nikmah. Karunia mulia dari Allah kalau tidak kita perhatikan akan menjadi bencana. Maka dari itu pandang anak-anak dengan kasih sayang yang sesungguhnya. Pandang anak kita dengan pandangan rindu kepada Allah. Pendidikan kepada anak tolong diperhatikan. Zaman-zaman rusak. Kasih sayang yang sesungguhnya banyak yang hilang. Kita punya kasih sayang sementara, sangat sederhana. Sehingga banyak orang tua yang katanya sayang kepada putra-putrinya, akan tapi tidak pernah peduli tentang pendidikan agama putra-putrinya. Anda akan beruntung jika punya anak yang dia adalah rajin sholat. Anda akan menjadi orang beruntung kalau ternyata putra-putri Anda adalah orang yang selalu ingat Rasulullah. Akan tapi begitu sebaliknya, jika orang tua mempunyai anak yang tidak pernah kenal Allah, setiap saat meninggalkan sholat, keharaman dilakukan, maka ketahuilah, jika kesalahan dan dosa yang dilakukan seorang anak itu karena keteledoran orang tua, maka orang tua akan masuk neraka terlebih dahulu, biarpun dia katanya ahli sujud, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, puasa setiap hari, tapi anaknya bejat, anaknya tidak kenal Allah, maka itulah ahli neraka yang kelihatannya bentuknya seperti ahli surga. Semoga yang ada di sini ahli surga semuanya. Bagi siapapun yang telah salah dalam mendidik anak-anaknya, hari ini pun kita akan berhijrah. Bagi yang sudah benar di dalam mendidik anak-anaknya, bersyukurlah kepada Allah. Anak kita boleh menjadi seorang dokter hebat. Anak kita boleh menjadi seorang yang punya jabatan tinggi. Akan tapi hendaknya, mereka adalah orang yang kenal Allah. Yang tidak pernah meninggalkan sholat. Takut haram. Rindu kepada Allah dan Rasulnya. Maka malam ini adalah malam cinta kita kepada anak-anak kita. Kalau kita gabungkan antara bagaimana masalah khitanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hubungkan masalah pendidikan, sebab khitan sendiri ada pendidikan. Jadi kalau gambaran sederhana khitan ini, begitulah orang tua harus tega dengan anaknya tapi demi kemuliaan. Orang tua kalau tidak tega, jadi mendidik anak kadang perlu namanya tega. Tega jauh dari anaknya karena anaknya harus masuk pondok pesantren. Tega menegur dan mendidik dengan tegas kepada anaknya yang bandel. Tega melukai anaknya dalam urusan khitan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tega yang dilakukan seorang tua itu hakikatnya kasih sayang dan cinta kepada sang anak. Wahai para orang tua yang ada di sini, lihat di rumahmu, jangan nengok anaknya orang lain. Kita punya tanggung jawab on anakmu dan anakmu. Kami sampaikan kepada siapapun yang tidak punya anak, wahai hamba-hamba yang tidak punya anak, maka ketahuilah, sesungguhnya Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena dia tidak punya tanggung jawab tentang anak. Tapi ingat, banyak orang punya anak akan tapi ternyata dia masuk neraka jahanam. Semoga di antara yang hadir yang punya anak menjadi orang tua ahli surga. Orang tua yang sadar akan pendidikan anaknya. Orang tua yang merindukan anaknya kemuliaan di akhirat nanti. Mari kita merenung diri kita sendiri. Sudahkah anak kita rajin sholat? Anak kita boleh sekolah di mana saja. Akan tapi harus ada waktu untuk mereka. Agar mereka kenal dengan guru-guru mulia. Kenal orang-orang soleh. Suatu ketika, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah anak-anak kecil seperti Sayyidina Anas ibn Malik. Jadi waktu Rasulullah masuk kota Madinah, orang Madinah memberikan bermacam-macam kepada Rasulullah. Ada rumah, ada unta, ada makanan, ada kurma. Ada seorang wanita, ibundanya Sayyidina Anas. Dia tidak punya apa-apa. Lalu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku hanya punya anak kecil ini. Yang waktu itu umurnya sebelum 10, masih anak-anak. Dan hari ini ya Rasulullah, aku serahkan anakku kepadamu. Untuk kau gunakan apa saja. Kau jadikan ahli khidmah untukmu. Betul diambil oleh Rasulullah. Dan dialah yang selalu melayani baginda Nabi SAW. Sehingga kalau Nabi lagi mau buang air, misalnya lagi mau buang hajat, dia akan menjadi tempat seperti sandaran bajunya. Untuk sorbannya Nabi, bajunya Nabi, dan jubahnya Nabi. Lalu Nabi pergi ke tempat yang jauh dari pandangan manusia. Kemudian kalau pergi, beliau adalah yang menyimpan sandal baginda Nabi SAW. Maka ketahuilah, keberkahan dari Sayyidina Anas, maka dia menjadi ulama'nya Rasulullah. Dan kelak akan punya keturunan-keturunan yang hebat-hebat. Dan menjadi ulama-ulama'nya Rasulullah SAW. Ini adalah ibu yang cerdas. Dia menghadiahkan anaknya untuk Rasulullah. Dan banyak anak-anak yang dititip kepada Nabi SAW, disambungkan dengan Nabi SAW. Maka malam ini jadikan anak kita seperti Sayyidina Anas bin Malik. Siapapun dan dimanapun anak kita hendaknya mereka kenal Rasulullah SAW. Sebentar lagi di bulan Maulid, maka ada beberapa amalan yang harus kita hadirkan untuk anak-anak kita. Pastikan kita pulang dari majlis ini nanti, anak kita dimanapun mereka berada, mulai malam ini, mulai hari ini, mereka harus membaca salawat untuk Rasulullah minimal sehari 300 kali. Mulailah dari sini, tidak banyak. Ajari mereka untuk baca salawat, karena salawat ini penuh keberkahan. Ajari anak kita untuk membaca salawat minimal 100 kali. 300 kali, 100 di pagi hari, terserah 100 di siang hari, 100 di malam hari menjelang tidur. Sehingga orang tua nanti, diskusinya dengan anak adalah tanya jawab, sudah selesai belum salawatmu hai anakku? Terus dibiasakan, sehingga rumah kita menjadi rumahnya Rasulullah. Mulai dari membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyambut bulan Maulid Nabi sekaligus pendidikan anak. Menyambut Maulid Nabi sekaligus pendidikan anak. Dan biasakan anak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak susah. Pastikan Anda sebagai orang tua, kalau menurut anaknya membaca salawat 300 kali saja tidak mampu, apa yang bisa dilakukan sebagai seorang ayah dan ibu? Dan jadikan itu pertanyaan yang istimewa sebelum anak, sebelum kita bertanya tentang nilai matematiknya. Pertanyaan tentang salawat Nabi, pertanyaan yang paling utama sebelum kita tanya tentang lulus atau tidak ujianmu. Rasulullah harus ada di hati mereka. Membaca salawat yang serius, minimal 300 kali. Indah. Tidak susah. Tapi yang menjadi susah adalah apa? Karena kita tidak sambung dengan Rasulullah, maka anak kita pun juga tidak kita sambungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal pendidikan untuk anak-anak kita. Di bulan Maulid ini, yang kami serukan adalah di bulan Maulid hendaknya kita semua merayakan Maulid Nabi. Dimulai dari Maulid Nabi di dalam diri kita sendiri. Kita harus merayakan Maulid Nabi di dalam diri kita. Setiap orang harus merayakan Maulid Nabi, yaitu dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian merayakan Maulid Nabi yang sifatnya keluarga. Kami himbau untuk semuanya sadar makna kemuliaan ini, agar sambung keluarga kita dengan Rasulullah. Sebelum Maulid besar seperti ini, kita mengadakan Maulid di rumah kita. Dan jadikan ini jadwal, apakah sifatnya bulanan atau mingguan atau tahunan. Seperti kita menyambut bulan Maulid ini, kita sudah siapkan apakah nyembelih ayam atau nyembelih kambing. Membuat acara khusus keluarga anak-anak kita yang pergi di Bandung, Jogja, Jakarta, semuanya dikumpulkan untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi kelas keluarga. Dan sandarkan kepada anak-anak kita, kalau kita saat ini karena kita bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada Allah karena karunia agung, rahmat agung yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adakan di rumah Anda, diniati untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Tertanamlah semakin dalam rasa cinta anak kita kepada Rasulullah. Biar dia menikmati hidangan, ingat ini adalah untuk Rasulullah. Berkumpul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan wahai keluarga. Lakukan wahai para orang tua di rumahmu. Ambil waktu yang tepat dan khusus spesial untuk Rasulullah. Undang anakmu. Biayai untuk pulang wahai anakku, kau harus pulang. Kita akan kumpul untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perkumpulan keluarga tersebut, kita ajari ada satu baca puisi tentang Rasulullah, ada yang satu baca qasidah tentang Rasulullah, ada yang satu baca sejarah Nabi pendek setengah jam atau 10 menit. Yang satu, Anda tidak yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membiasakan anak kita dengan Rasulullah. Kemudian perayaan Nabi kelas kampung. Karena perayaan Maulid Nabi adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Sebab wajib kita semua bergembira kepada Rasulullah, hanya caranya berbeda-beda. Mungkin ini cara yang paling mudah, kita mengadakan acara seperti ini. Sebab makna gembira kepada Nabi ini satu keharusan. Kalau orang tidak bergembira kepada Rasulullah, maka dikhawatirkan tidak ada iman di dalam hatinya. Kita disuruh bergembira, senang, termasuk misalnya kalau ada anak bisa kita khitani, maka kita bersyukur, maka ada walimat khitan. Kalau ada pernikahan, walimah pernikahan, lihat. Kalau kita bangun rumah, kita syukuran, itu semua maknanya bergembira atas karunia dan nikmat Allah. Itu perintah Allah. Ibu, ada keluarga yang sakit, sembuh, syukuran, bersedekah. Apapun niat, mendapatkan rezeki, kita bersedekah. Dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrah. Fa'tahu, katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu yang ada di mana? Yang ada di Majalengka. Sampaikan kepada mereka agar mereka bergembira di saat mengingat rahmat Allah, mengingat karunia dari Allah. Ketahuilah karunia Allah banyak. Mendapatkan anak, kita hendaknya bersyukur, karena itu rahmat Allah. Mendapatkan pasangan, bersyukur, karena itu rahmat Allah. Mendapatkan rizki, bersyukur, karena itu karunia dan rahmat Allah. Itu perintah dari Allah, perintah Nabi Muhammad SAW. Bersyukur, bergembira. Dan kalau kita cermati dari rahmat-rahmat-rahmat yang ada, yang Allah berikan kepada kita, maka ketahuilah rahmat yang paling agung adalah rahmat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh aku tidak pernah mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta. Maka ketahuilah yang katanya rahmat tadi dari pasangan suami istri, harta semua tidak akan menjadi rahmat jika kita tidak sambungkan dengan rahmat yang paling agung. Hati-hati, waspada. Yang tidak pernah sambung dengan rahmat agung, maka semuanya tidak akan menjadi rahmat. Kekayaanmu melimpah ruah sebanyak apapun, jika tidak anda sambungkan dengan Rasulullah, maka kekayaan itu akan menjadi beban di saat kita melangkah di padang mahsyar. Pangkatmu setinggi apapun, jika tidak engkau hubungkan dengan Rasulullah, maka pangkat akan menjadi seksa bagi anda. Sambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini rahmat paling agung, rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi adalah rahmat yang paling agung untuk semesta. Baik, maka termasuk cara mensyukuri nikmat Allah adalah harus dihubungkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sepintas tentang maulid, karena gabungan antara maulid dan masalah urusan pendidikan anak. Kemudian wahai para orang tua semuanya, takutlah kepada Allah. Kalau anak kita tidak kenal Nabi, anak kita tidak mencintai Nabi, maka dia tidak pernah akhlak dan petunjuk dari Nabi. Kalau sudah anak kita tidak kenal Rasulullah, tidak pernah ngerti agama Rasulullah, maka dia tidak mengerti berbakti kepada orang tua. Ketahuilah dia akan menjadi sebab orang tua tersiksa, tidak di dunia saja. Di akhirat akan mendapatkan siksa yang panjang. Jadikan anak-anak anda adalah anak-anak ahli surga. Jadikan anak-anak anda adalah anak-anak mulia di akhirat. Ini yang harus difahami. Ada kesempatan. Ibu bapak tidak perlu misalnya merasa putus asa jika terlanjur anaknya tidak dididik dengan benar, sekarang bejat dan sebagainya. Kita punya Tuhan Allah yang bisa mengembalikan orang yang jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah. Intinya kita saat ini sadar bahwa anakku harus kenal Allah. Harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketahuilah bahwa ada model-model manusia. Ada orang tua, nanti itu kisahkan di surga nanti. Bukan di surga, nanti itu di padang mahsyar di hari perhitungan. Semua akan diperhitungkan amal-amal kita. Nanti ada orang yang Masya Allah, orang tua yang mau masuk. Ditanya, di dunia seperti ahli surga. Dia ahli ibadah, zikirnya banyak. Oh, sholatnya banyak, puasa banyak, haji umroh sering, kebaikan selalu dilakukan. Akan tapi ternyata di akhirat dia tidak masuk surga. Kenapa? Dihalangi oleh anak-anaknya. Anaknya berkata, wahai malaikat, jangan masukkan orang-orang ini ke surga. Malaikat bertanya, kenapa? Bukankah dia di dunia amalnya baik? Iya wahai malaikat, memang ini orang tua amalnya baik, sujud rukuknya banyak, tapi dia telah membiarkan aku tidak kenal Allah dan Rasulnya. Aku disekolahkan tidak tahu di mana, biayai mahal, tapi aku tidak pernah kenal ngaji. Ini bapak ibuku yang membiarkanku tidak kenal Allah dan Rasulnya, masukkan ke neraka. Dan akhirnya bapak ibu yang katanya di dunia ahli ibadah, kalau zikir nangis-nangis, tapi ternyata tidak mendidik anaknya dengan benar, diceburkan ke neraka jahanam. Semoga ini ahli surga semuanya. Sadarlah wahai para orang tua, ini pendidikan yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kita nanti menyesal di saat tidak lagi ada artinya sebuah penyesalan. Yaitu setelah mati menyesal, tidak ada artinya. Penyesalan yang berarti adalah sekarang. Penyesalan hari ini adalah penyesalan tobat. Penyesalan hari ini adalah penyesalan tobat yang orang bertobat dari dosa seperti disabdakan Nabi, At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Mungkin ada seorang ibu yang telah salah mendidik anaknya, tidak peduli urusan akhirat anaknya. Akhirnya disekolahkan sampai tidak kenal Allah, tidak sholat, makanannya haram, urusannya riba. Hari ini kok mendengar pengajian malam ini, kemudian menitikkan air mata. Dibar terus dilanjutkan di malam hari mengadu kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Dan dia serius menyesal, maka dosa masa lalu akan dihapus oleh Allah. Intinya adalah kita menyesal saat ini. Jangan sombong dengan Allah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf kepada orang yang mengadu kepada Allah. Tapi kalau sombong, itu aja haram. Oh neraka ini. Biarin deh. Enggak peduli. Kalau tidak peduli dengan dosanya, maka Allah pun tidak akan memaafkannya. Maka dari itu hari ini ayo kita akan hijrah. Siapapun dari kita harus punya cita-cita agar anaknya kenal Allah dan Rasulnya. Kemudian di sana juga ada dikisahkan, ada satu orang, nanti pada ada ahli surga. Ahli surga itu mendengar suara tangisan. Lalu bertanya, ini tangisan? Dijawab oleh malaikat, tangisan ahli neraka. Tapi orang di surga berkata, aku sangat mengenal suara tangisan ini. Kata malaikat, siapa dia? Itu adalah ibuku dan bapakku. Tolong wahai malaikat, angkat ke surga. Bapak ibuku memang bandel dia. Banyak maksiat, akan tapi dia sangat peduli urusan pendidikanku. Sehingga aku menjadi seorang yang soleh, yang baik. Wahai malaikat, angkat orang tua itu ke surga. Malaikat mengadu kepada Allah. Dan Allah menjawab, angkat orang tua itu ke surga karena anaknya yang soleh. Kita punya banyak kesalahan dan dosa. Jadikan anak kita menjadi sebab kita selamat nanti. Mendidik anak yang benar. Jangan sampai kita nanti kecebur ke neraka, tidak ada yang menolong, na'udzubillah. Yang paling enak ya enggak usah masuk neraka dulu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya begini, pilih mana ibu, bapak? Mau masuk surga enggak boleh. Langsung kecebur neraka. Atau masuk neraka dulu lalu ditolong sama anak? Pilih mana? Mau masuk surga enggak jadi kecebur ke neraka? Atau masuk neraka dulu lalu setelah itu ditolong sama anak masuk surga? Pilih mana? Hah? Ibu pilih masuk neraka dulu? Enggak mau. Kalau saya milih langsung masuk surga. Sama saya. Berarti normal ibu ya. Baik, kita pengen langsung masuk surga. Nah, artinya ibu, bapak, kalau pengen langsung masuk surga itu begini ceritanya. Jangan sampai anaknya sudah berubah baik, ibunya tidak berubah. Kadang-kadang begini, ada bapak ibu nyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya. Kirain anaknya baik, anaknya benar. Itu ibunya enggak mau berubah. Apalagi diingatkan sama anaknya malah marah. Kamu mulai cerewet ya. Nah ini nanti masuk neraka dulu. Tapi ditolong sama anaknya nanti. Tapi jangan remain. Neraka itu biarpun semenit sakitnya kayak apa. Jangan main-main tentang neraka. Percikan api neraka kalau jatuh ke bumi akan hangus. Apalagi masuk semenit. Jangan remehkan. Biarin deh anak saya aja yang soleh, yang baik. Nanti saya masuk neraka, nanti kan diangkat sama anak. Enak aja neraka kayak apa. Kalau pengen dites bu hari ini, enggak usah pakai neraka-neraka. Ibu dikasih 500 ribu disetrika 1 menit. Punggungnya nyos. Siap? Enggak mau. Jangan main-main neraka. Takutlah kepada Allah. Neraka mengerikan. Jadikan sebab kita terentaskan dari neraka bermacam-macam. Mulai dari tobat diri kita sendiri. Membuat, menghadirkan anak yang soleh. Jangan cari sebab masuk neraka. Tapi kalau anak kita tidak pernah kita kenalkan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menyiksa orang tua sebelum mati pun sudah menyiksa. Dia tidak ngerti berbakti kepada orang tua. Giliran seorang tua sudah mulai kabur penglihatannya. Kulit keriput, rambut memutih, tubuh membungkuk, jalan tertatih-tatih. Anak seenaknya petentang-petenteng main bentak sini main bentak itu. Kadang-kadang bapaknya belum mati, ibunya belum mati, sudah bertanya, mana warisanku? Kurang ajar dia. Bapak ibunya masih hidup bertanya warisan ini. Kok bisa gitu, kenapa? Jangan salahkan sang anak, salahkan bapak ibunya yang tidak pernah mendidik dengan benar kepada anak-anaknya. Kita akan rugi wahai bapak ibu kalau kita punya anak tidak kenal Allah. Boleh anak anda mengambil fakultas kedokteran, boleh, akan tapi fakultas kedokteran yang ahli sujud. Kita terharu dengan sebagian anak-anak yang kita kenal dan dia belajar dengan kita misalnya. Dia ada anak fakultas umum, kedokteran dan sebagainya, akan tapi wajahnya basah dengan air wudu. Dia kuliah-kuliah serius, di punggungnya ada, di pundaknya ada tas ransel, yang di dalamnya ada mushaf. Setiap ada kesempatan dia membuka Al-Quran. Allah. Dan dia paling takut melihat yang haram. Ada anak-anak semacam itu. Jadikan itu anak-anak anda. Amin. Itulah anak-anak soleh. Bukan anak liar, Masya Allah. Maka ibu harus waspada. Pendidikan anak. Silsilah pendidikan anak itu panjang ya. Pendidikan anak itu panjang, wahai ibu, mendidik anak sebelum lahir, mendidik anak waktu dalam kandungan, mendidik anak saat lahir, mendidik anak di saat mulai berbicara, mendidik anak di saat mulai dewasa, mendidik anak di saat sudah balig, mendidik anak di saat bandel, itu ada silsilahnya. Mendidik anak ini termasuk ini, mendidik anak setelah lahir itu misalnya seperti akekah, khitan dan sebagainya. Mendidik anak itu mulai diperencanakan. Dan kita harus betul-betul menganggap anak kita ini anak-anak atau makhluk berharga, bernilai. Mahalan mana, Bu? Anak kita dengan motor kita? Motor. Anak yang benar. Motor anak ya. Ibu, ini orang sehat semuanya di sini. Kalau saya ngomong sama orang sehat bilang, "Oh, mahalan motor." Mahalan mana sama mobil? Mahalan mau mobil. Baik. Kira-kira lebih bernilai mana toko ibu, bapak, sama anak Anda? Lebih berharga mana? Lebih berharga mana antara barang dagangan dengan anak kita? Benar. Yakin? Baikin. Akan tapi kenyataannya banyak enggak begitu. Coba. Kalau ibu, bapak yang biasa dagang. Terserah dagang kain, dagang mebel, atau dagang apa-apa. Di sini banyak mebel ya. Dagang kain, dagang mebel misalnya. Kalau ibu mau buka toko mebel di Bandung. Sebelum buka toko mebel, mau nyewa toko, kira-kira ibu nyewa toko disurvei dulu atau tidak, bapak ibu? Disurvei berapa kali? Lihat, tanya orang, aman tidak kiri kanannya? Dilihat dulu, betul tidak? Betul, baik. Itu urusan mebel atau urusan kain jual baju. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri, waktu anak Anda kuliah di Jogja, Anda lihat tidak kos-kosannya? Mana? Murah anak Anda. Rendah, lebih murah daripada barang dagangan. Anak kita tuh mahal, jangan dilepas begitu saja. Bergaul dengan siapa di sana? Mungkin kenal mabuk di sana. Lingkungannya tidak benar. Kenal perzinaan. Mana anak kita mahal dibiarkan begitu saja? Berangkat pun suruh berangkat sendiri, Masya Allah. Kadang anak perempuannya dititipkan anak laki-laki. Bagaimana kambing dititipkan ke serigala? Nah. Ini bahasa cinta kami. Kami ingin bahwasanya keluar dari tempat ini, anaknya menjadi ahli surga semuanya. Ibu sukses, usaha sukses, menjadi orang kaya ahli surga, pejabat ahli surga. Kuncinya di pendidikan. Banyak orang kelihatannya memuliakan anaknya, tapi ternyata anaknya rendah. Wong sekolah 4 tahun enggak tahu kos-kosannya di mana. Enggak pernah ditengok, enggak pernah dilihat. Tapi giliran buah jual baju saja, Masya Allah dilihat, kuncinya gembok macam-macam. Kalau Anda tahu makna permata, Anda akan letakkan permata di tempat yang aman. Itu kan? Anda punya permata harganya mahal. Harganya 1 miliar. Lihat, taruh di kotak. Kotaknya taruh lemari. Lemarinya dikunci. Kamarnya dikunci kalau pergi. Setelah kamar dikunci, rumahnya dikunci. Kemudian di gerbang ada satpam, dikasih tahu, "Hei satpam, awas, jangan ada orang masuk ya." Karena di dalam ada barang berharga. Kira-kira ada tidak barang berharga permatanya taruh di pinggir jalan, digantungkan di cager-bager? Enggak ada. Tapi ternyata anak perempuannya keliaran kesana kemari dibiarkan. Sudah begitu katanya dia mencintai anaknya. Katanya anaknya berharga. Tidak, itu anak murah. Buktinya apa? Sama ibunya dibiarkan. Baru beli motor. Itu motornya enggak ada. Astagfirullah, enggak ada. Padahal lupa naruhnya di belakang. Itu bangun malam tidur itu, bangun tidur dari kamar. Ngelihat biasanya motornya di ruang tamu di tengah. Tapi rupanya sama istrinya taruh di belakang. Dia bangun malam, pagi bangun tengah malam, subuh, menjelang subuh, buka pintu kamar, lihat motornya enggak ada, kaget. "Ya Allah, motor enggak ada." Kata istrinya, "Pak, di belakang." Tapi anaknya enggak pernah ada di rumah tuh, tenang aja itu manusia. Itu bukan Anda, Anda orang sehat. Anda orang sehat, amin. Sadari kalau Anda orang sehat. Itu kan saya bicara tentang orang yang tidak sehat itu. Orang sakit. Anak Anda mahal, putra putri Anda mahal. Maka dari itu, wahai hamba-hamba yang mengaku diri Anda cinta kepada baginda Nabi, sambungkan putra putri Anda kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus Anda sambungkan dengan guru. Untuk menyelamatkan anak kita dari kesesatan saat ini adalah sambung dengan guru. Akhir-akhir ini kita bicara tentang manhaj talqi, tarbiyah. Kita perlu tarbiyah. Ada suatu ketika ada orang bertanya, "Untuk baik itu apakah saya harus mondok?" Ini anak muda bertanya. Spontan saya jawab, tidak harus mondok. Cuman memang di pondok adalah untuk baik. Tapi untuk menjadi baik tidak harus mondok. Tapi untuk menjadi baik harus seorang anak menyambungkan dirinya dengan seorang guru yang bakal dipatuhi, didengar, diikuti, yang bakal bisa meluruskan di saat dia salah. Berguru, nyambungkan hatinya dengan seorang syekh, seorang guru, sehingga kalau jadi presiden-presiden yang masih ada yang ditakuti, yaitu gurunya. Gurunya menyambungkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang liar enggak pakai buku, enggak pakai guru, ini berbahaya. Nah, zaman sekarang zaman rusak ibu bapak. Belajar agama ini kadang malas dengan guru. Langsung belajarnya dengan ustaz Google, ustaz Yahoo, ustaz. Problem ini sehingga enggak bisa menghormati ulama-ulama. Bahkan mungkin menganggap ulama enggak ngerti. Dengan Google lebih hebat. Google itu boleh Anda pakai untuk menghantarkan kepada guru mulia. Seperti kita punya guru yang ada di Yaman. Saya tidak pernah ketemu, saya lihat webnya di mana, saya masuk. Iya, tapi kalau mencari masalah liar, punya masalah, masalah begini langsung buka Google. Wah, ini bermasalah, bisa terjerumus. Apalagi masalah akidah. Bisa saja, gimana hukum maulid Nabi, tak taunya ketemu, bid'ah sesat masuk neraka. Gara-gara Ustadz Google, ibunya sudah dicaci maki. Bid'ah mi, tidak boleh. Dan dia tidak punya adab nanti pada akhirnya. Maka wahai para orang tua yang kami cintai, berpikirlah Anda untuk menyambungkan putra-putri Anda kepada guru mulia. Kami masih ingat bagaimana seorang ibu, ibu kami, ayahanda kami, itu masih selalu mengingatkan, kalau hari raya Idul Fitri, jangan lupa kepada guru yang pertama. Gurunya didatangi, kita sungkem ke tempat beliau, kita minta doa, kemudian dan seterusnya. Jadi zaman guru itu, zaman dulu itu memang betul-betul orang tua itu mengarahkan. Jadi dimanapun, bahkan kalau mau pergi, termasuk anak-anak yang besar mau kuliah kemanapun, lihat, pamitan kepada sang guru. Kalau ada punya masalah, minta doa kepada sang guru. Bahkan tidak jarang minta air kepada, nyambungkan hati dengan sang guru. Bukan dibiarkan liar, ini keselamatan kita saat ini. Anak-anak kita, dimanapun Anda berada. Misalnya kalau putra-putri Anda di Bandung, cari ulama habaib yang benar akidahnya, sambungkan anak kita kepada mereka. Dan jadikan mereka anak yang bisa mengabdi. Pengabdian itulah pengikat. Jadi kalau Anda punya putra di Surabaya sana, kuliah di mana? Terserah kuliah di Universitas Surabaya. Sambungkan dengan ulama di sana. Dan wahai anakku, kau harus sambung dengan guru. Tidak hanya sekedar sambung ilmu. Kamu harus sambung khidmah. Sehingga dikatakan khidmah itu bu, mengabdi kepada guru mulia itu pengikat hati antara kita dengan guru. Makanya kalau ada santri 10, cerdas semuanya, yang membedakan dia adalah khidmahnya. Maka yang punya khidmah dia akan mudah diangkat. Karena apa? Berkhidmah itu tanda ketawaduannya. Tawaduannya. Maka kita selalu menghimbau agar anak-anak disambungkan kepada guru. Apakah seminggu sekali nyupiri, seminggu sekali nyapu di tempatnya, seminggu sekali. Pokoknya harus ada sambung dengan tempat yang mulia. Anak-anak kita didik seperti itu, tawadhu. Ada seorang alim besar namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang besar, Syekh Syuyukh. Semua para masyayikh belajar dari beliau. Di Mesir sana, sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau bagaimana keadaan beliau? Tawadhu-nya luar biasa. Yang hadir kalau mengadakan pengajian ribuan orang. Yang datang bukan asal orang, ulama-ulama. Mendengar ceramah beliau, mendengar pengajian beliau, khususnya dalam urusan tafsir. Sering beliau itu hilang dari majlis, hilang. Beliau termasuk salah satu contoh dari ulama ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang. Setelah hilang dicari enggak ketemu. Suatu ketika akhirnya kepergok ketemu. Kemana? Di kamar mandi. Setelah majlis pergi kamar mandi. Bajunya digantung, jubahnya digantung, imamahnya digantung. Ngapain di kamar mandi? Ketahuan sama murid-muridnya, tak tahunya apa? Menggosok kloset. Membersihkan kamar mandi. Allah. Setelah itu, ya Syekh, apa yang kau lakukan? Kau bisa merintah siapa saja, karena sudah ada yang membersihkan sini, ada tukang yang membersihkan. Kenapa harus kau bersihkan? Orang besar ini, presiden pun tunduk dengan dia, karena dia tidak pernah patuh kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Dia membersihkan kloset. Setelah itu ditanya, kenapa kau lakukan ini? Beliau menjawab dengan sederhana, biarkan. Aku membersihkan kekotoran hatiku sendiri. Biar tidak sombong. Apa? Khidmah untuk jamaah. Dia melayani jamaah, membersihkan bekas, buang airnya jamaah. Lihat. Karena khidmah untuk Nabi Muhammad, mulia dia. Makanya kita hendaknya punya jiwa hikmah anak-anak kita, agar tawadhu, tidak diajari anak jadi sombong, main perintah, menantang anaknya bos, semuanya dilayani, oh enggak mulia itu nanti. Biasakan khidmah untuk umat Nabi Muhammad, khidmah kepada kawan, apalagi khidmah kepada pewarisnya para nabi, pewarisnya Nabi Muhammad. Kalau dia, kalau anda punya putra kok sambung hati dengan seorang guru, sekemanapun dia pergi bakal selamat. Kalau jadi pejabat-pejabat yang selamat. Tapi yang menjadi masalah adalah di saat anak kita liar tidak pernah kenal guru, tidak pernah kenal orang mulia. Ilmu tidak cukup wahai hamba Allah. Kecerdasan otak tidak jaminan orang itu selamat. Pernah suatu ketika lihat ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan, seorang anak muda. Anak muda yang bergolak syahwatnya. Dia mau menikah, belum waktunya menikah. Tapi dia punya syahwat yang bergolak. Akhirnya dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Zina. Tapi dia pengen benar, tuh enggak kuat menahan. Dia tahu zina itu busuk. Nabi berdialog dengan orang tersebut, udnu minni, dengan bahasa lembut. Ini pendidikan dari Rasul. Rasul tidak pernah mencaci maki orang. Ada orang ngomong mau izinkan saya berzina, Nabi tidak marah, kurang ajar kamu. Enggak. Karena Nabi melihat ini bergolak hatinya, bergolak syahwatnya. Dia pengen cari solusi. Sini, udnu minni, dekatlah kepadaku. Nabi berbicara dengan dekat sekali. Menunjukkan apa? Rasa kasih sayang Nabi. Wahai anakku, coba kalau seandainya ibumu dizinai bagaimana? Saya tidak rela ya Rasulullah. Baik. Kalau seandainya kamu punya anak perempuan yang kau cintai kemudian dizinai seseorang bagaimana? Tidak ya Rasulullah, aku tidak terima. Baik. Kalau seandainya ada bibimu dizinai bagaimana? Saya tidak terima ya Rasulullah. Baik. Wahai anakku, ketahuilah kalau kamu berzina dengan seorang perempuan berarti ada orang yang kau sakiti. Ada, mungkin perempuan itu adalah ibunya seseorang, atau kakaknya seseorang, atau bibinya seseorang. Lihat, dialog dengan akal dulu, Nabi mengajak dialog. Bicara dosa, semua sudah ngerti tentang dosa. Semua ngerti tentang dosa. Akan tapi apa? Rupanya wajah anak tersebut masih wajah yang beringas. Belum sejuk hatinya. Dia faham bahwasanya zina itu busuk. Alangkah banyak orang ngerti zina haram tapi melakukannya. Mukaddimah zina haram dilakukannya. Ngerti, padahal ngerti. Alangkah banyaknya orang melalui ilmu yang dibacanya. Tahu itu dosa, dosa, dosa, dosa. Kenapa masih dilakukannya? Setelah itu oleh Nabi disentuh dadanya. Dipegang dadanya oleh Rasulullah SAW. Bertemulah pandangan Nabi dengan pandangan anak tersebut. Tiba-tiba di saat bertemu dengan pandangan Nabi, menitikkan air mata. Lalu bergetar. Tubuhnya bergetar dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan berkeinginan untuk melakukan zina lagi. Para ulama menjelaskan, itu apa sih? Berkat sambung dengan guru. Artinya begini ibu bapak, orang itu kalau pengen selamat itu misalnya kita kecebur di sungai, kita bisa menyelamatkan diri, tapi kan agak lambat. Tapi kalau ada orang menolong yang kuat, sini tanganmu, lebih cepat. Sama. Kalau anak kita pengen benar, jangan dibiarkan liar dengan bacaan saja, belum tentu. Iya, kalau selamat, bisa saja bacaannya sesat. Tapi paling enak adalah termasuk meredam meredam syahwat di hati kita, di dalam diri kita. Meredam syahwat emosi dengan bimbingan seorang guru. Kita perlu bimbingan seorang guru. Jadi maka dari itu, kami akhir-akhir ini kami selalu menghimbau, sambungkan putra-putri Anda dengan guru-guru mulia. Anda bisa bertanya kok nanti, anak Anda di mana? Di Jogja? Nanti bisa kami kasih rekomendasi. Di Jogja ada Habaib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Anda bisa. Dan ingat, jangan asal guru didatangi. Bisa saja masuk dalam fitnah yang membahayakan lagi. Jadi harus ada rekomendasi guru. Sebab apa? Kesesatan ada di mana-mana. Kesesatan ada di mana-mana. Ngeri. Maka harus ada guru yang benar, silsilah dari guru nyambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan masalah pendidikan. Ini secara umum wahai para orang tua. Berpikirlah Anda untuk mendekatkan anak-anak Anda kepada orang seorang ustaz, seorang guru, seorang pembimbing. Ini kunci. Tidak cukup kita beri buku dan seterusnya. Tidak cukup. Akan tapi tarbiyah. Tarbiyah itu yang menyejukkan hati. Baik, kita lanjutkan masalah pendidikan anak. Pendidikan anak ini perlu benar-benar saat ini kerjasama. Ada namanya madrasah diniyah. Kami ingin bahwasanya semua dari kita peduli tentang madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu Masya Allah, kelihatannya kecil, sederhana, tapi itu lebih agung daripada kampus. Mohon maaf, yang punya anak masuk kampus fakultas ekonomi, tanyakan kepada putra-putri Anda yang masuk fakultas ekonomi, ada belajar wudhu enggak di sana? Enggak ada. Ngapain belajar wudhu di sana? Ada belajar sholat atau tidak? Tidak ada. Belajar sholatnya di mana? Di saat belajar di musholanya. Bayangkan kalau anak kita tidak pernah masuk madrasah diniyah atau ngaji di musholla, masuk kampus dia tidak ngerti sholat. Itulah anak ahli neraka dan bukan putra-putri Anda insyaallah. Amin. Maka dari itu kami menghimbau kepada semuanya, termasuk malam ini pendidikan anak, yuk kita kompak serempak menghidupkan kembali madrasah-madrasah diniyah. Masya Allah, kami terharu di daerah Jawa Timur sana lihat madrasah diniyah, Masya Allah, yang ngajar ikhlas, paginya kerja, sore jam 4 buru-buru, kadang-kadang Masya Allah, karena buru-burunya itu mandinya itu belum sempat bersih, di telinganya masih ada sabunnya, itu ngajar dengan tulus. Dikasih apa? Akhir bulan dikasih sabun satu genggam. Allah, wali itu, coba ada dosen masih kasih sabun? Ada guru besar kasih sabun? 2 bulan kasih 20.000. Allah. Ini madrasah diniyah, padahal di sinilah keselamatan anak-anak kita. Anak kita kenal ngaji di sini, anak kita kenal sholat di situ. Maka kami himbau semuanya, bagaimana kita serempak? Kita mulai dari yang namanya Majalengka atau wilayah Kadipaten, Jatiwangi dan seterusnya. Kita hidupkan kembali madrasah diniyah. Anda yang menghidupkan. Anda yang menghidupkan madrasah diniyah. Kadang ada madrasah diniyah itu kalau sudah gentengnya turun tidak bisa naik lagi. Masya Allah. Bahkan ada, kenapa? Kalau urusan uang gedung di sebuah sekolah bayar jutaan. Tapi kadang ngaji di madrasah diniyah itu dimintai sumbangan 5.000 saja katanya kemahalan. Masya Allah. Innalillah. Imanmu di mana? Pendidikan dunia saja bayar ratus puluhan juta. Ini urusan akhirat anak kita 5.000 kemahalan. Kalau mestinya madrasah diniyah itu bayarnya lebih mahal daripada fakultas kedokteran. Sebab fakultas kedokteran itu untuk membenahi jasad. Tapi madrasah diniyah untuk membenahi roh. Kami ingin menggugah malam ini agar iman kita yang tambah. Peduli dengan pendidikan agama. Peduli dengan madrasah diniyah. Peduli dengan ulama dan ustadz yang ada di kampung-kampung. Kadang kita lebih kagum dengan ustadz yang jauh. Ya. Apalagi yang kelihatan di televisi. Kan, ya. Lalu meremehkan ustadz kampungnya. Wah, ini bencana. Ketemu Bu Yahya saja 5 tahun sekali. Ya, nah. Nah, kita perlu kembali bahwasanya peduli dengan ustadz yang ada di kiri kanannya. Suatu ketika saya sampaikan ini. Saya terharu di sebuah kampung, sebuah desa di Jawa Tengah sana, pengajian tidak dimulai, katanya apa? Nunggu kiainya. Alhamdulillah, saya paling senang kalau ada satu masyarakat masih menghargai kiainya. Oh, ini masyarakat selamat ini, tunggu. Setelah saya ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba, Buya, mau dimulai Buya. Duh, mana kiainya? Kiainya mana? Itu, ini kiainya. Saya tahu betul bahasanya, ada orang datang pakai sepeda motor, karena agak gerimis waktu itu, kopiah hitamnya taruh di dalam sambil dia tuh buka jaket, bungkuk-bungkuk, dikena sorot lampu, saya masih ingat betul orang itu. Setengah gerimis. Masuk biasa. Tidak seperti waktu saya datang. Waktu saya datang dikarak kayak jadi pengantin. Saya datang dikarak kayak jadi pengantin. Giliran ustadznya datang sendiri, masuk sendiri. Saya ceramah beda, enggak maulid Nabi lagi. Ceramah menghormati guru. Wong ketemu saya aja baru sekali seumur hidup. Saya dikarak kayak pengantin. Tapi ini ustadz yang setiap hari disibukkan, bapaknya mati, dia yang ngurusi, mbahnya mati, dia ngurusi. Gak pernah disambut, jalan sendiri. Gerimis gak pernah dikasih payung tuh. Gak akan selamat umat yang tidak bisa menghargai guru kampungnya. Gak bisa selamat itu. Saya tidak bangga kalau ternyata saya dihormati lebih dari orang itu. Ini gak beres. Ini yang setiap hari sibuk ngurusi urusan keluarganya. Maka kalau Anda ingin selamat, perhatikan orang yang punya jasa untuk mengajari wudhu putra-putri Anda, yang mengajari sholat putra-putri Anda, yang mendoakan keluarga Anda, itulah. Maka kita perlu kembali kepada madrasah diniyah. Kalau bisa nanti lihat, tolong Anda punya kewajiban, membuat tim kalau perlu. Dari majelis ini membuat tim misalnya, melacak. Dari kampung itu siapa? Ibu, jangan gara-gara anaknya ngaji baru bayar 5.000. Anda biarpun tidak punya anak di situ, hendaknya Anda rela untuk memberi. Itulah tabungan Anda nanti. Itulah tabungan Anda di akhirat nanti, Masya Allah. Begini ceritanya, kalau Anda menghadiri pengajian seperti ini, itu pahalanya satu dan hebat di hadapan Allah. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara madrasah dan seterusnya, sepanjang ada anak belajar membaca Al-Quran, Anda mati dikubur, pahala Anda bukan kiriman dari anak saja, tapi dari anak-anak yang ngaji di madrasah, itu akan menjadi sebab Anda mendapatkan pahala. Ini yang kami haturkan saat ini. Kami ingin menggugah semuanya. Bahkan kalau perlu Anda royal sekali. Kalau perlu madrasah diniyah mewah, bagus, nyaman. Kalau perlu full AC, ketahuilah Anda akan punya AC di alam barzah. Tapi kalau sudah pendidikan dunia, wah Masya Allah, megah. Keren. Ketahuilah, anak Anda harus melewati madrasah diniyah. Sebelum anak Anda masuk SMP, SMA, kami tidak pernah melarang anak masuk SMP, SMA, fakultas, dan seterusnya. Tidak pernah kita larang, akan tapi yang kita larang adalah jika mereka tidak kenal Allah dan Rasulnya. Anda akan rugi, dan ketahuilah wahai para ibu bapak, jika Anda punya anak bodoh, bebel, tolol, lengkap dobelnya. Dia kalau berbuat jahat paling nyuri mangga. Tapi kalau anak Anda tidak kenal Allah, kemudian Anda sekolahkan tinggi-tinggi kalau berbuat jahat, ayo. Apa yang akan diambil? Gede yang diambil. Biarpun bapak ibunya sujud, mungkin wukuf, mungkin dia sujud di depan Ka'bah, ternyata anaknya yang disekolahkan tidak dikenalkan Allah, setiap hari berbuat dosa, ditumpangkan kepada bapak ibunya yang lagi umroh tadi. Na'udzubillah. Malam ini insya Allah malam hijrah kita, menjadi ahli surga semuanya. Jadi apa hikmah yang kita ambil malam ini, tidak usah lama-lama, sudah cukup, selesai. Yang penting kan masuk surga nanti akhirnya. Amin. Jadi tolong peduli kepada pendidikan anak-anak Anda. Anak Anda harus kenal ulama. Tidak boleh tidak. Jadi apapun, sehingga nanti mungkin muncul presiden dari anak-anak Anda. Tapi presidennya ahli sujud. Apa artinya kalau anak Anda jadi presiden enggak sholat? Yang masuk neraka bapak ibunya dulu. Tapi kalau ternyata anak Anda jadi presiden-presiden yang khusyuk, tidak dolim, dia cinta ulama, presiden mungkin akan keluar Muhammad Al-Fatih di Majalengka. Mungkin. Anak muda umur 18 tahun jadi seorang pemimpin besar, ahli sujud, ahli tahajud, mungkin. Karena apa? Tuhan Muhammad Al-Fatih juga Tuhan kita kok. Yang bisa mengangkat Muhammad Al-Fatih adalah juga Allah. Allah mungkin sekali dan mampu untuk mengeluarkan orang besar jadi pemimpin dari kampung ini. Amin. Tapi ingat, siapkan anak Anda untuk menjadi ahli surga. Siapkan dulu modal pertamanya, anak kita kenal Allah dan Rasulnya. Kalau nanti ternyata oleh Allah dijadikan pemimpin, ya pemimpin yang ahli sujud. Jadi orang kaya, ahli sujud. Yang penting kita siapkan. Maka kami senang dengan adanya majelis seperti ini. Kami bangga, karena majelis ini kan keliling dari tempat ke tempat. Ya, dengan para habaib, para ulama, ini sebetulnya ini adalah penyelamat kita. Dan kami menghimbau kepada semuanya. Yang kedua adalah menghidupkan madrasah diniyah. Ngaji-ngaji, tolong kerjasama yang baik antara majlis dengan majlis, dan para ustadznya yang guyub, yang akur demi kemajuan semuanya. Jangan masuk bab hasut-hasutan juga, ini problem juga kadang ya. Majlis dengan majlis tidak mau tegur sapa, ini karena apa? Yang mimpin setan semuanya, kan tidak benar. Tapi kalau mimpin ahli surga jadi bagus, indah, saling mencintai, saling berkumpul, indah, saling mendoakan. Jadi mohon sejuk nanti majlis, indah. Siap ibu ya? Siap bapak? Lihat sekarang nanti malam berpikir masuk kampung-kampung, lihat musola-musola yang ada pengajian fikih-fikihnya, madrasah diniyahnya, tolong Anda peduli. Kalau perlu dikoordinir, Anda bantu, biarpun anak Anda tidak ada situ. Itu surga Anda, itu surga Anda. Kalau memang Anda termasuk orang pelit, sudah setiap hari 1000 saja deh. Sebulan berapa? Ya lumayan, itu kelas pelit. Kalau langsung 30.000 kayaknya per bulan berat. Ya sudahlah, saya tabung saja agar kota ini tuh ada, kayaknya harus ada strategi, Seth. Mungkin dari madrasah-madrasah diniyah memang kami prihatin betul. Kami di mana-mana, baik di Cirebon, di luar Cirebon, kami berusaha menghidupkan madrasah diniyah. Kadang kalau dimintai sumbangan 5.000 berat langsung. Padahal 5.000. Bakso ditelan langsung habis. 5.000. Tapi kalau disiasati mungkin ada kotak atau apa, bagaimana setiap hari 1.000, 1.000. Dan anak kita ajari, anak-anak ibu yang kecil-kecil diajari punya kotak khusus, anakku, kalau kamu beli kue, nanti sisakan 100-200 masukkan ini celengan surgamu. Setelah itu diserahkan ke Matur Satinia. Anak kecil yang punya 20.000, ibunya punya 50.000, suaminya punya. Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah kita dikuasai dengan kepelitan, kekikiran. Semoga ini semua menjadi ahli surga. Marak generasi setelah kita, generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang sejuk, berbakti kepada orang tua, menyenangkan Rasulullah, bertemu di dunia dan bertemu di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan karena ada permintaan tadi, ada pertanyaan katanya, ada mau tanya apa? Bolehlah silakan untuk nyantai, Bu. Biar semakin kenal. Tak kenal tak sayang nanti. Baik, silakan. Jangan malam-malam. Yang penting diamalkan ilmunya. Untuk yang mau bertanya, silahkan 3 laki-laki dan 3 perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Kiai, ada yang ingin saya tanyakan. Saya itu seorang pedagang kelontong, tapi di dalam juga saya juga menjual rokok. Nah, yang saya tanyakan, apakah rezeki yang saya peroleh itu halal? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Buya Yahya, saya mau bertanya. Nama saya Taufik dari Kadipaten. Apabila ada seorang pedagang itu berjualan pedang atau pisau, Buya, terus pisau itu dalam tidak sengaja itu digunakan orang buat membunuh, itu dosanya bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Yahya, saya dari Sumedang. Nama saya Ing Muhammad Tohir dari Sumedang. Saya ingin bertanya, posisi saya apa namanya? Jadi begini, Buya, posisi saya sebagai seorang pengajar di Madrasah Diniyah, tapi di mana orang tua memang kurang perhatian. Terus yang kedua, posisi masyarakat sangat sedikit saja ada sesuatu langsung rame gitu, mudah tersunut, mudah terbakar gitu. Bagaimana posisi? Sebabnya apa? Sebabnya begitu gampang fitnah dan sebagainya itu. Kondisi awal masyarakat di sana sangat kosong dari agama, sampai lebih dari 5 tahun, saya baru 6 bulan di sana. Anda sebagai ustadz di sana yang ngurusi Matur Sahih. Kurang lebih. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Nanti ibu, abis ini 3. Khusus spesial ibu-ibu yang belakang. Nah ini. Intarkan dulu ke ibu-ibu, ada apa-apa. Kita jawab. Yang pertama adalah masalah rokok. Kami sekarang berdoa. Semoga para bapak ibu nanti punya anak-anak yang ahli ibadah dan tidak usah merokok. Amin. Amin semuanya. Semoga punya anak yang tidak merokok. Amin. Punya menantu tidak merokok. Amin. Kok amin semuanya? Hah? Baik. Jadi sebetulnya seorang bapak pun tidak menginginkan anaknya merokok. Biarpun dia adalah perokok. Berarti dari sini Anda sudah mengerti. Kalau Anda jual rokok, nanti bisa saja yang merokok adalah anaknya tetangga Anda. Tetangga Anda akan marah kepada Anda. Maka sebaiknya tidak usah jualan rokok. Gitu. Nah, cari yang lainnya, yang sekiranya lebih berberkah. Yang lainnya, karena apa? Nanti dibeli oleh anak tetangga, akhirnya bapaknya marah-marah. Anda ganggu nanti urusan tetangga. Dan rokok bukan Anda yang membuat juga. Yang membuat adalah siapa? Kan begitu. Belum lagi nanti rokok yang membuat ada produk-produk yang bukan saudara kita, dan masih banyak permasalahan di balik itu semuanya. Jadi, alangkah baiknya kalau Anda jual tebu saja. Atau es teh, Masya Allah. Kemudian apa, sirup, jus jambu, banyak jambu di Maja lengkap. Karena kami tadi sudah mengamini, semoga anak kita tidak merokok semua. Amin. Sudah selesai ya. Gak usah jualan. Gak usah dipaksain nanti. Sebab gini, Allah fi unil abdi makanal abdu fi uni akhihi. Termasuk yang punya dagangan yang sekiranya bakal mengganggu orang lain, hendaknya Anda hindari. Allah itu akan menolong seorang hamba yang selalu menolong orang lain. Begitu sebaliknya, Allah tidak akan menolong orang yang suka ganggu orang lain. Kalau Anda punya dagangan yang suka ganggu orang lain, Allah tidak akan tolong Anda. Dagangan apa saja? Baik, selesai. Jangan merendahkan orang yang merokok. Setelah ini, kalau Anda melihat orang merokok, didoain saja, semoga Allah mengampuni dan besok tidak merokok lagi. Selesai. Tidak usah, jangan mencaci. Awas ya. Kita tidak mengajari mencaci. Semoga Allah mengampuni, kemudian tidak merokok lagi, rezekinya banyak, mulutnya jadi wangi. Akhirnya yang jual minyak wangi nanti. Sebab kita doa yang baik, ngapain ini mencaci maki? Bukan kerjaan kita mencaci maki. Bukan ngolok-ngolok. Sudah selesai ya masalah rokok. Selesai. Yang kedua adalah dagang apa tadi? Dagang senjata. Jadi begini, pisau itu boleh Anda jual kepada siapapun kecuali kepada orang yang kelihatannya dia niat mau membunuh. Kalau Anda tahu dia membunuh, Anda menjual kepada dia, Anda ikut dosa. Tapi kalau orangnya senyum-senyum biasa, ya untuk motong bawang, enggak apa-apa. Jadi tidak dosa. Kecuali satu tok, kalau Anda tahu dia bakal untuk membunuh, Anda tidak boleh menjual kepada dia. Kemudian yang terakhir, ini penting sekali. Anda sebagai ustadz harus punya ilmu kebal. Gini loh ya. Anda baru hebat ustadz jika satu. Jika Anda diganggu dan difitnah oleh siapapun, Anda tidak boleh terganggu. Jangan mikirin. Kalau Anda komentar tok, sudah Anda gagal jadi ustadz. Nah, ini ilmu kebal. Kalau Anda pengen tidak diganggu tuh, Anda itu siapa? Nabi, paling mulianya manusia diganggu, Abu Jahal. Sampai hari ini pun Abu Jahal juga punya, Abu Jahal punya kader sampai hari ini. Oh, kok diganggu sama orang pusing? Ustaz enggak boleh. Kalau ada orang ganggu, doain semoga Allah mengampuni dia. Selamat, selesai. Anda jalan yang kenceng. Ustaz tuh begitu. Jangan ganggu, kurang ajar kamu, siapa itu? Enggak begitu. Nah, insyaallah ya, ini ilmu kebal. Ada gampang gesekan dengan ustaz. Ini bukan. Kalau ada digesek, alhamdulillah, digencet, di ini, di fitnah. Lah kalau tidak di fitnah, enggak maju-maju kan? Jadi biasa. Inilah namanya apa? Kuncinya sederhana. Jangan Anda, kalau maka gini ya, para ustaz, para ulama, kami sampaikan. Kendala dakwah itu ada dua. Saya amati dalam perjalanan dakwah. Jangan Anda menjadi kendala dua-duanya. Kendala dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah kalau ada orang nongol di pentung. Kalau ada orang nongol di pentung, hasud. Hasud. Hasud itu menjadi fitnah dan sebagainya. Maka dari itu awas, jangan sekali-kali kamu menghasud, mendengki. Kalau ada temannya maju, alhamdulillah. Kalau perlu saya kirim semen. Kalau Anda marah dengan seorang ustadz karena kurang ajar dia. Kenapa kok bikin majelis dekat-dekat sama majelis saya? Besok saya kirim satu diup semen. Alhamdulillah, tetangganya ada pesantren baru. Kan seneng mestinya. Kan pesantren untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan Anda merasa dengki kepada siapapun. Kemudian yang kedua, jika di saat ada orang ngedengki kepada Anda, jangan terpengaruh. Baru Anda jadi ustadz nanti. Kalau ada orang ngedengki mitfah dan sebagainya, alhamdulillah. Orang lebih bagus dari saya, Nabi Muhammad difitnah kok. Anda difitnah sebagai apa sih misalnya? Orang bodoh, kecil. Nabi Muhammad dibilang orang gila. Nabi dibilang orang gila. Apakah Nabi kurang ajar kamu? Enggak. Nabi tidak pernah waktu Nabi dibilang orang gila, Allah yang membalas. Engkau bukan gila. Sesaat dibilang tukang sihir Nabi. Ini baru dibilang ustaz begini, suruh marah. Enggak tahu, saya dari Hadramut. Enggak usah. Gak perlu. Kalau ada orang mengolok, mau ngangkat derajat kita. Insya ini menasihat buat Anda. Saya senang dengan Anda. Lanjutkan. Kalau Anda sudah ilmu kebal saya, aman Anda nanti. Senyum dok nanti ganggu orang ya. Pakai ilmu kebal ini. Jadi kendala dakwah yang pertama, kalau ada orang nongol di pentung. Dan ingat, biasanya yang mentung itu adalah kerabat dekat. Maksudnya orang dekat, teman dekat. Rasulullah yang mementung siapa? Abu Jahal. Kerabat dekat dia itu. Abu Lahab. Dekat. Hati-hati, maka kaidahnya sederhana ya. kamu jangan mentung orang. Di saat dipentung, tenang saja, kayak obat pijet. Jadi jangan terpengaruh, baru hebat. Insya Allah madrasah diniyah mulia. Amin. Mana tadi yang bertanya? Tanya. Yang bertanya, istiqomah. Yang bertanya tadi enggak, masnya yang bertanya, istiqomah. Jangan khawatir, Allah akan mengangkat Anda. Tapi satu, kalau ada orang ganggu Anda, jangan cerita ke siapapun. Simpen antara engkau dengan Allah. Sebab begini loh ya, kalau Anda diganggu sama orang, lalu cerita kepada saya, Anda ngajari saya musuhan dengan dia. Saya punya anak santri, sudah mulai dakwah, mulai diganggu sama orang, lapor kepada saya, tak bilang, kalau kamu lapor dua kali, balik mondok, enggak jadi ustaz. Oh gitu aja kok lapor, enggak boleh lapor, lapor kepada Allah, doain ya Allah, semoga yang ganggu saya kok ampuni, selesai. Diganggu begitu kok pusing, bukan ustaz kita gituin. Ustaz itu tabah, ngadepnya kepada Allah, dikit-dikit lapor, itu kurang ajar sama saya. Akhirnya semua orang musuhan dengan dia. Selesai ya, para ustaz aman hari ini insya Allah. Anda jangan dituruti. Yang kedua kendala dakwah itu apa? Yang kedua kendala dakwah yang kedua adalah tawaduk yang tidak pada tempatnya. Ini musibah. Disuruh maju enggak enak, masih ada kiai sepuh, masih ada anjengan sepuh. Terus gimana? Didoain cepat mati? Enggak boleh. Bermasalah enggak begitu. Maju, mohon maaf anjengan. Saya baru pulang mondok dari Jawa Timur, saya dari luar negeri, saya sedikit punya ilmu, boleh enggak saya bantu? Gitu. Disuruh maju, enggak mau. Tak taunya panjang umur kiainya. Yuk. Alhamdulillah mestinya. Ini adalah prinsip dakwah, itu harus ada prinsip. Maka biarpun Anda muda, kalau ada seorang ulama menginginkan Anda, sampaikan. Ya Alhamdulillah, saya harus sampaikan ceramah. Tapi ada ulama besar. Ya berarti dia yang suruh ngoreksi saya kalau salah. Enak gitu aja. Gayanya tawadu. Nggak enak. Nggak maju-maju. Akhirnya apa? Hilang ilmunya. Jualan akhirnya. Nah, ini, mohon maaf. Solehah, ayo angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iput Buya dari Cikeduk, Jamblang. Mau tanya ke Buya, mendahulukan perintah suami atau mendahulukan perintah orang tua, Buya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lihat perintahnya apa dulu. Kalau perintahnya makan, separuh makan di rumah suami, separuh makan di rumah orang tua. Jadi gini, antara mertua, antara orang tua dengan suami, jika memang tidak bisa dibagi, dahulukan suami. Jika tidak bisa, misalnya, suami sakit, tadi bagian yang bertanya persis, suami sakit, bapak sakit, suami di Cirebon, bapak di Surabaya, sama-sama sakit. Suami tidak bisa ditinggal, ada di rumah hanya anak-anak kecil. Di Surabaya masih ada kakak dan yang lainnya. Maka yang didahulukan suami dong. Karena apa? Suami sama-sama tidak bisa ditinggal. Karena seorang wanita haknya amat besar kepada seorang suami. Kalau pilihannya seperti itu, tidak ada pilihan lain. Sampai tadi bertanya, sampai bapak saya meninggal, saya belum sempat kunjung kepada bapak saya. Tapi ada yang ngerawat kan? Ada. Apakah saya dosa? Oh tidak. Bapakmu bakal berbangga karena engkau menjadi seorang wanita yang patuh pada suami. Tapi sisi lain, suami yang baik itu, suami yang sehat. Hei orang sehat, sadar. Suami sehat itu memberikan ajang jembar kesempatan bagi istrinya untuk mengabdi kepada bapaknya. Selesai. Mau apa? Ayo. Selesai. Mau apa? Kalau saya sebagai seorang suami akan berkata kepada istriku, hei istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin kecuali kepada bapakmu. Semua perintahku harus kau dahulukan, wahai istriku, kecuali di saat bapak ibumu minta. Ini kan kelegaan seorang suami. Memang kalau perintahnya jelas, suami dengan bapak, dahulukan suami. Tapi saya sebagai seorang suami, hendaknya memberikan ajang jembar, kelonggaran kepada istri. Hei istriku, kemanapun kau pergi harus izin, kecuali kepada bapakmu. Kan indah seperti itu. Enggak perlu eker-ekeran nanti, jadi semuanya indah. Jadi mau ke rumah suami, bang mau ke rumah suami. Ke rumah, bang mau ke rumah abah. Suami akan ke rumah abah. Enggak bawa apa-apa, sini kasih duit. Wah, Enak begitu, karena suaminya ngerti. Tapi ada suami yang tidak tahu belajar baca kitab Uqudul Ijen salah, itu bacanya salah. Kamu sudah diberikan oleh bapakmu kepadaku, maka kamu tidak boleh ke sana. Oh, dia sakit dan gila. Mungkin waktu ngaji sambil ngeliwat dia. Ngaji enggak benar jadi ustaz, ngerusak rumah tangga orang. Masa ke rumah bapaknya enggak boleh? Mestinya sebagai seorang suami berbangga kalau punya istri hatinya sambung dengan orang tuanya yang telah melahirkannya, yang mendidiknya. Coba, istrimu gede itu karena dirawat oleh istrimu menjadi besar, dewasa, berakal karena dididik oleh mertuamu. Kemudian ada rumus sederhana. Rumus sederhana untuk mendapatkan keberkahan dan hidup indah. Rumusnya begini. Hei suami, ajari istrimu untuk senantiasa baik dengan bapak ibunya. Hai istri, ajari suamu untuk senantiasa baik dengan bapak ibunya, bukan bapak ibumu. Jadi seorang istri selalu mengingatkan suaminya, wahai suamiku, bapak ibumu ya, jangan lupa. Wah, kalau ada seorang istri selalu ngingetin begitu, wah tambah sayang itu suami. Misalnya begini, contoh saja. Seorang istri sama suaminya pergi ke toko. Istrinya selalu nambah, bang, tambah lagi bang sarungnya bang. Tambah lagi kuenya bang. Istri, suaminya bingung. Dek, untuk apa banyak-banyak? Sudahlah bang, pokoknya banyak. Sampai di rumah istri sibuk membungkusin pakai kardus rapi. Dikasih macam-macam. Akhirnya suaminya tanya, Neng, istriku, untuk apa ini kok kamu bungkus-bungkus begini? Katanya istri ngomong, bang, untuk saya kirim. Kemana? Kepada ibu. Ibu siapa? Ibumu bang. Ya Allah. Istriku ingat pada ibuku, saya ada belum ingat, tambah sayang itu, rayuan dahsyat itu. Ini hidup kok larang-larangan, kamu tidak boleh ke sana, awas jangan ngasih bapakmu ya, jangan ngasih bapakmu. Ini sakit orang tua itu. Kalau jadi ini jadi anak-anak, jadi suami yang enggak benar kalau begitu. Baik, sederhana ya, selesai, indah semuanya. Kalau perlu jangan sendiri, saya antarkan, kan begitu enak rumah abah. Jadi insya Allah indah kalau sudah ada kesadaran bagi suami yang baik, seorang bapak. Dan seorang bapak yang baik akan selalu berkata, wahai anakku, kamu harus dengan suamimu. Lihat, apapun yang kau, apapun petunjuk suamimu harus kau nomor satukan. Kalau sebagai seorang bapak, saya harus ngomong gitu. Lihat, yang jadi masalah adalah hidup tidak dengan sadar kepada Allah dan Rasulnya. Main tuntut-tuntutan. Kamu sebagai anak durhaka, suamimu kurang ajar, kamu tidak boleh kesini. Padahal bukan tidak boleh, belum datang memang. Kan bisa bermasalah gara-gara su'udun, prasangka buruk. Silahkan solehah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan saya dari wilayah Majalengka, Cangkore. Mau bertanya, mungkin mewakili dari semua orang tua, masalah berhitan, Bu ya. Hukumnya berhitan untuk anak laki-laki wajib. Gimana kalau orang tua yang mempunyai anak perempuan? Perasaan sampai hari ini belum merasa menghitan anak perempuan gitu. Gimana tanggung jawab orang tua di kemudian hari di akhirat? Terima kasih, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum khitan, madhab kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kalau punya ayam perempuan, wajib dikhitan. Cuma di dalam khusus anak perempuan, di dalam madhab Imam Syafi'i, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang kuat yang dikukuhkan, hendaknya anak perempuan pun dikhitan. Kalau tidak dikhitan, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, mengkhitan anak perempuan hukumnya sunnah. Kalau tidak dikhitan tidak apa-apa. Akan tetapi tetap kita himbau untuk bisa mengkhitan anak kecil di masa kecil, dan khitan anak kecil tidak serepot anak dewasa. Itu hanya digesek saja, sedikit saja. Dan itu adalah ahlinya ngerti. Memang beberapa waktu yang lalu sempat dilarang gara-gara istri Presiden Amerika yang menyuarakan itu sampai menjadi itu pelanggaran hak asasi manusia. Yang enggak boleh adalah istiqsal, mengkhitan dengan cara yang berlebihan sehingga itu merusak organ tersebut. Tapi khitan hanya digesek di wilayah tertentu, ahlinya mengerti. Digesek sedikit saja. Itu khitan demi kebersihan. Dan itu adalah di dalam madhab Imam Syafi'i yang pertama yang dikukuhkan adalah wajib. Biarpun perempuan. Dan Anda bisa datang kepada dokter-dokter ngerti. Dokter khitan ngerti untuk anak kecil, sekarang sudah ngerti di Cirebon sudah ada. Jadi anak kecil tidak digesek sedikit saja. Dan tidak seperti anak kecil, anak laki-laki. Anak laki-laki lebih susah. Baik itu, jadi hukumnya wajib menurut madhab yang pertama dalam madhab Syafi'i. Kalau ternyata anak-anak Anda tidak dikhitan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Pendapat yang kedua, khitan adalah sunnah, insya Allah tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Sudah dua, sudah tiga ya? Sudah satu lagi, ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya Bu ya. Saya seorang ibu mempunyai kesulitan ya, masalah anak saya yang sakit gitu ya. Sakit apa? Yang udah lama, sakit apa? yang katanya dipinjam raga gitu katanya. Yang terakhir saya bertanya gitu kepada orang-orang syariat gitu. Bentuknya gimana saya dipinjam raga? Yang enggak tahu gitu, yang seperti itu gitu katanya. Yang pernah bilang kepada saya di situ bisa melihat saya enggak katanya gitu. Ya kata saya ya enggak bisa, aku enggak bisa melihat di situ gitu. Ya udah segitu aja, bagaimana solusinya, Bu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda hidup di alam nyata, dunia. Jangan urusan sama jin. Nah, ini kadang hidupnya diurusin sama jin. Kalau orang pintar, orang yang ngerti syariat. Orang pintar bukan dukun. Repot kalau Anda kan dukun. Dukun itu suka berkhayal. Katanya Anda begini, begitu. Anda normal saja. Bahwasanya mungkin ada kelainan dalam urusan akalnya atau apanya. Kan ada macam-macam. Kalau ada seorang bapak ibu punya anak, mohon maaf, ada yang punya anak kayak idiot begitu ya. Itu anak yang tidak pernah punya dosa. Memang di hadapan manusia Anda merasa tidak nyaman. Karena anaknya stres, hilang akal, tidak normal, kan begitu. Tapi sebetulnya di hadapan Allah, anak itu tidak pernah punya dosa. Yang punya dosa nih yang ngomong dulu, banyak dosa ini. Melihat ini haram, itu haram. Tapi anak seperti itu tidak pernah punya dosa. Kayak stres, kayak gila gitu Bu ya, hilang akal begitu ya. Hah? Itu, tidak ada. Itu bukan tidak ada istilah pinjem-pinjeman. Siapa yang mau pinjem? Nah, tidak ada pinjem-pinjeman. Jangan percaya dengan bualan dukun. Sudah, kalau ada orang, memang itu ada. Orang hilang akal, teriak-teriak, menjerit, ngomong, dan sebagainya. Namanya ada. Hilang akal. Hilang akal itu memang secara bahasa kita kadang disebut gila dan sebagainya. Sebetulnya hilang akal itu adalah di saat itu dia tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Yang dilakukan tidak dosa. Dan yang mengurusi punya pahala berlipat ganda. Kalau Anda ngurusi anak yang akalnya sehat, dapat pahala. Jika akalnya tidak sehat, lebih gede pahalanya. Karena apa? Dia tidak bisa mandiri. Jadi Anda yakini bahwasanya itulah pahala yang Allah kirim kepada Anda. Tapi ingat catatannya, Anda yang benar, jangan datang kepada orang yang suka berhayal. Wah, di bawah jin, jin iprit. Memang paling kaya itu memang di negeri ini banyak hantu. Ada demit, banyak gombel, gendruwo, kentelanak, segala macam. Ini ya macam-macam, itu hayalannya orang main film. Gitu. Jadi ibu, tidak usah. Itu adalah kemuliaan yang Allah kirim kepada Anda. Tidak usah dibawa kemana-mana. Tidak usah cerita kepada mana. Kalau urusan-urusan setan dan jin itu sudah ada resep dari Nabi. Anda baca zikir di rumah Anda. Yang panjang Rotibul Haddad, Irdul Latif, baca. Atau kalau Anda tidak biasa dengan itu, sebelum tidur bacakan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nabi pernah membaca untuk diri Nabi sendiri, diri beliau. Membaca Qul Wallah, Qul Adhu Falak, Qul Adhu Binas, ayat kursi. Kemudian Nabi meniupkan ke tangan beliau dan usapkan di wajah dan badannya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi pernah melakukan membacakan ayat kursi, Qul Adhu Falak, Qul Adhu Binas, ditiupkan di tangannya, diusapkan di Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Setelah itu Anda tidak usah ragu lagi. Ibu, setelah itu, ibu yang bertanya? Ibu yang bertanya? Nah, nanti kelewat. Sehingga ibu tidak usah ragu lagi. Jadi di sini ilmunya. Bentar dulu kalau ngobrol. Jadi di sini dulu, ibu baca itu dan tidak usah khawatir. Ibu dimuliakan Allah. Tapi kalau sudah ibu urusan sama perdukunan, wah nanti diajari suudun. Ibu dikirim sama orang. Wah, kurang ajar lagi ini. Suudun sama orang, enggak ada kirim-kiriman. Yang kirim adalah paket. Paket roti, permen itu, enggak ada kiriman begitu ya. Sihir ada, tapi tidak semua urusan kita hubungkan dengan sihir. Kalau urusan sihir yang sesungguhnya cukup baca doa-doa akan hilang. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau Anda lebih yakin kepada dukun daripada ulama, maka tidak akan bisa beres urusan itu. Jadi anak itu hadiah bagi ibu. Banyak orang kita nemukan, orang tua di sini ada, di beberapa kota ada, nemukan anaknya yang model tubuhnya sama semuanya, kemudian maka itu Masya Allah, itu adalah sebetulnya karunia yang Allah kirimkan agung untuk sang orang tua. Biasanya kalau anak kecil kan dirawat sampai 7 tahun sudah jalan sendiri, 5 tahun tapi dia terus digendong, dirawat dan sebagainya. Mulia ibu yang merawat ini. Setiap yang Anda lakukan pahala berlipat-lipat, dan dia adalah ahli surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka orang seperti itu. Jadi ibu baik, itu terima dengan baik, gak usah datang kepada orang yang aneh-aneh, yang suka berhayal, wah diikuti seribu jin, ragamu dipinjam oleh buta ijo. Nah ini kacau nanti, gak ada. Baik, ini saja ya, mari kita tutup dengan doa, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami umumkan, majlis di Masjid Al-Imam, insyaallah hari Sabtu bulan depan. Tapi insyaallah itu adalah majlis terakhir hari Sabtu, karena rupanya majlis ini juga ada di hari Sabtu. Insyaallah akan kita ganti, malam Sabtu akan kita ganti dengan majlis yang lain. Tapi untuk sementara bulan ini, majlis di Majalengka masih tetap malam Sabtu yang akan datang bulanan dengan kami. Setelah itu mungkin akan ada perubahan, tidak tahu harinya apa. Kemudian insyaallah majlis, apa namanya ini Ustaz? Rubatul Mustafa itu setiap malam Sabtu, ibu akan direle oleh Radio Ku Network. Jadi Radio Ku Network itu kita ada stasiun radio banyak, Bu. Ada berapa belas stasiun radio, ya ada banyak stasiun radio. Termasuk ibu bisa dengar yang dari Kuningan, dari Majalengka 92,4. Sampai sini? 92,4 masuk sini. Yang dari Cirebon? 92,9 masuk sini. Jadi kita ada stasiun radio banyak, Bu. Dari Cirebon ada, dari Kuningan ada, dari Majalengka ada. Kemudian di Batam juga ada. Ibu kalau ke Singapura, nanti Singapura dengar radio kita. Hari ini pengajian kita didengar di Singapura, di Johor. Kemudian di Pontianak. Kemudian dan juga, jadi kemudian kami undang juga tanggal 7 Rabiul Awal atau tanggal 26 November untuk menghadiri Maulid Akbar, Maulid Besar di Cirebon. Ibu buat rombongan. Biarpun kedipaten dekat, tapi tidak usah rombongannya pakai becak, kelamaan enggak nyampe. Nyewa bis ya, rombongan nanti nyewa bis, insyaallah ke sana rombongan, insyaallah Ahad tanggal 26 November atau tanggal 7 Rabiul Awal. Kami himbau untuk bisa menghadiri. Dan kami himbau semuanya pulang sudah mengantongi nomor gelombang radio yang masuk mana dipastikan. Yang sini berapa? Yang Majalengka 92,4. Jadi radio yang dari Majalengka. Ibu, bapak, kalau ibu tidak menghafal 92,4 tidak boleh ngaji nanti. 92,4. 92,4. Lebih susah menghafal duit 9.600.000 panjang. 9.600.000 panjang. 92,4. 92,4. Ibu cari nanti. Yang punya mobil harus di set 92,4. Kalau ternyata keluar, suaminya ternyata kok berubah, suaminya ditegur. Bang, kamu merubah ya. Jadi harus di set 92,4. Ini ibu isinya adalah ceramah-ceramah Al-Quran, nasyid, akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Sama-sama juga di saat tayangku di Al-Bahjah TV. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tu'mridna. Wakrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Seperti kami bergembira saat menerima anak, ya Allah. Jadikan kami kelak di surga bergembira dengan anak-anak kami. Jangan kau jadikan anak-anak kami sebab kami masuk neraka-Mu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami. Mudahkan kami untuk mengarahkan anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk menjaga anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Jika ada di antara para orang tua yang ada di sini yang telah mempunyai anak terlanjur jauh dari-Mu karena salah pendidikan mereka di masa lalu mereka, maka kami mohon para orang tua mereka telah hadir di tempat mulia ini, berikan kasih sayang kepada mereka, kembalikan anak-anak mereka yang telah salah ke jalan yang Kau ridhai, ya Allah. Dan jadikan, ya Allah, orang tua mereka kelak bergembira dengan anak-anak mereka yang kembali ke jalan yang Kau ridhai, yang bertobat, ya Allah. Ya Allah, sejauh manapun anak itu kembalikan, sebanyak apapun kesalahan yang mereka lakukan, ampuni, ya Allah. Karena ibundanya dan ayahandanya sudah berada di tempat mulia ini, ya Allah, jadikan para orang tua di sini bergembira dengan anak-anaknya. Kami mohon, ya Allah, Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami, ya Allah, kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Suami istri yang saling tolong-menolong dalam berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, dengan penuh keindahan, ya Allah. Suami istri yang saling tolong-menolong dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, mohon yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang hadir di sini semua, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, ya Allah, seperti kau pertemukan kami di acara ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para masyayikh yang ada di sini, ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari perselisihan, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada orang mengganggu kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan hukum mereka, ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.